Cuman mohon maaf, ini ada aturan dalam Islam yang luar biasa. Wong lanang sing apik iku wong lanang sing larang lek bayar mas kawin. Tapi wong wedok sing apik iku wong wedok sing murah mas kawine. Aqalluhunna mahron. Semakin murah mas kawine, semakin mulya iku wong wedok, semakin apik iku wong wedok. Nek wong lanang sing apik, sing larang lek bayari mas kawin. Islam itu adil. Makanya aku pesen mbak-mbak sing gurung nikah, mene sama nek nikah, jaluk mas kawin cok larang-larang. Setelah murah-murah ae. Iku wong wedok sing apik. Dadi engko bojomu lek tepak kobol iku enak. Saya terima nikahnya sama Lakana binti sama Lakatur dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta masjid dan imamnya. Ngutang lagi gak ngono yo dengan mas kawin helm beserta sepeda motor dan penumpangnya. Lo mas kawin itu kan sak murah-murah ya kan. Walau khotaman min hadidin, walaupun cincin dari besi. Cincin dari besi itu yo. Ya sekrup iku kok. Baut iki lho baut. Dadi oleh mas kawin baut iki oleh. Wong wedok saiki larang. Sampai Kanjeng Nabi dawuh al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Duduk telapak kakimu, Bro. Telapak kakimu kapal tok. Wis lah gak payu wong lanang iku. Ana meneh annisa aimadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki cuma tiang jaler. Gak payu. Saiki lho apa-apa wis dipek ibu-ibu. Camat wedok akeh, lurah wedok blader. Bupati wedok akeh, walikota wedok akeh, gubernur wedok wis ana, menteri presiden wedok wis ana kabeh. Apa-apa saiki dipek ibu-ibu. Pusat pemerintahan ku jenenge ibu kota, duduk bapak kota. Iki kanggo ngelem ki ibu jari, gak ono bapak jaro. Indonesia ku diarani ibu pertiwi, gak ono bapak pertowo, gak ono. Ono peringatan Hari Kartini tapi gak ono peringatan Hari Kartono. Wong Jepang iki lho gawe alat sepeda motor, cilik tapi penting, jenenge yo busi, duduk paksi. Yo mong yo. Luar biasa. Cuma ngene. Hoi. Ibu-ibu wis diangkat derajate ambek Islam. Kaum wanita itu udah ditinggikan derajatnya sama Islam. Lek adek gak tepak nerokokoko. Makanya Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj keliling dok gone swarga, diteliti penghuni surga itu kebanyakan dua golongan. Pertama, wong melarat, sing sabar, tetap ahli ibadah. Kedua, wong soge, sing loman. Saya nggak akan memperpanjang pembahasan ini. Umpomo, saman kok ditakdir dadi wong melarat, kudu ahli ibadah tetap, lan sabar, sabar. Hui. Karena innallaha ma'as sabirin, Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Mulai hari ini, mulai malam ini, jangan sampai ada keluar kata, aku yang sabar ket biyen tak sabar-sabari, tapi suwe-suwe yo kentekan. Suwe-suwe sabarku yo entek. Tolong lek sabarmu entek, kulaan maneh. Karena ketika sabarmu habis, Allah sudah tidak lagi bersama sampean. Allah tidak akan bersama dengan orang-orang yang tidak sabar. Lamun sampean ditakdir dadi wong soge, lomano. Iki lek pengen mlebu swarga. Terus Kanjeng Nabi keliling nduk neraka, diteliti. Ternyata penduduk neraka iki sing akeh ya rong golongan. Nomor 1, isen-isene neraka ku sing paling akeh wong sogeh sing med. Ayo sing banter wong eceke krungu. Tak baleni. Banteri nggih. Karo nutuk ngene eceke marem. Ku sing banter wong eceke krungu. Akeh-akeh penduduk neraka iku pertama wong sogeh sing med. Iki sing nyaut banter jelas melarat wong. Modele karo ngapokno ngono. Golongan kedua. Penduduk neraka ku sing paling akeh wong wedok. Wis iki mau dilem saiki dijeretno lah. Enggak. Lha apa wong wedok akeh sing mlebu neraka? Apa wong itu gak sholat ta? lek soal salat wong lanang kalah. Wong itu gak usum salat qadha iku gak usum. Salat sunah wong lanang gak ono apa-apane dibanding wong wedok. Sing sregep salat sunah iku wong wedok. Rawatib qabliyah ba'diyah rata-rata sing rutin ya wong wedok. Qiyamul lail, tahajud, witir iku sing sregep ya wong wedok. Salat duha sing sregep ya wong wedok. Wong lanang salat fardu limo sik dinyang. Males salate, kadung gelem salat dadekno siji. Usolli fardhu dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Mesen guyu iku lino iku. Ngapunten aku ngomongi tak cepeti soalnya cek oleh akeh nek kate pindah. Apa wong wedok gak kelem poso? Nek poso wae wong lanang kalah mbek wong wedok. Wong lanang yang paling poso is Ramadan iku. Poso sunnah iku sing sregep ya wong wedok, Senin Kamis sing sregep wong wedok, poso Rejab sing sregep ya wong wedok. Apa wong wedok gak gelem maca Quran? Kuat wong wedok karo wong lanang maca Quran. Selawat, kuatan wong wedok karo wong lanang. Lha kok akeh sing mlebu neraka? Apa? Fa innahunna yaksunna al-amni wa yakfunna al-ashir. Ndak cepeti masih tau orang-orang yo gak ngerti ae kok. Mergo wong wedok iku gak pinter syukur, gak pinter matur suwun ambek bojone. Rungokno dok wedok. Gak ono matur suwune. Kongkon matur suwun iki lho ono angel. Pak, sampean tau ah ngekei dhuwit nang bojo sampean belanjani bojo sampean terus bojomu muni matur suwun Mas, tau ah. Ya ngono iku sebabe lambemu iki lho lambemu. Cek abote ngomong matur suwun nang bojo. Hoi. Hoi. Saya tak takoni maneh pisan kas bapak-bapak. Tahu apa sampean ngekei duit nang bojo saman terus bojo saman ngomong matur suwun Mas, tahu? Oh, gak blas. Ya iku sebabe siji, loro, soalnya wong wedok ono kakean ngomel, kakean grundel, kakean nyelatu, kakean nyot. Kabah murang-muring ya wis. Aku tujuanku api ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya kesimpulane lapo wong wedok kok akeh sing mlebu neraka soalé gak iso dadi pribadi sing salihah. Nah saiki tak kei resepe ibu-ibu mbak-mbak cek dadi pribadi sing salihah cek iso mlebu swarga. Purun mboten? Oh gak pati nyaut sih. Saya pak pamit aku tak garap bojo sampean. Tak servise sik. Wis ta lah, engko lek dadi beres sampean siap pakai. Mbak, Bu, salah satu tanda wanita salihah dan itu tanda bahwa dia calon ahli surga itu sikapnya kepada suami adalah mudah memberi sebelum diminta. Pokoknya sak gurunge wong lanang jaluk nang tawanono nang keono wong wedok iku cok medit-medit karo wong lanang kuwi nang nyah-nyoh-nyah-nyoh lho. Wong bahane yo gak kulaan ae lho. Mbuh diomongi teman-teman. Maksudku ngene. Mudah memberi sebelum diminta sama suami. Pokoknya sak gurunge wong lanang jalo, nang ke ono. Contoh, bengi-bengi. Saman gue gak ngerti karep gue, jombok pikir dewe ngono ta. Ngeresok terusan. Gue gak ngerti karep gue, dia ngenangan dewe. Ngene lo, embo. Kita emang perumahan tapi ono-ono. Maksudku ngene lo, misalnya ya, bengi-bengi. Sik ta sik. Bengi-bengi lapo ngono dhisik kok. Sak goreng wong lanang njaluk nang kene ana. Misale bengi-bengi wong lanang ku capek lesoh mari kerja. Sak gurunge wong lanang njaluk pijet, pijeti. Ayo sampean sing nyauti pijeti, ngoten nggih. Sak gurunge wong lanang njaluk pijet. Sak gurunge wong lanang njaluk kemul. Sak gurunge wong lanang njaluk sayang. Sak gurunge wong lanang jaluk kelon. Nah ngono. Wis talah nyauto diwuruki kok. Esuk-esuk sak gorenge wong lanang tangi tangeni, ayo nyaut sak gorenge wong lanang tangi, sak gorenge wong lanang jaluk adus, sak gorenge wong lanang jaluk mangan, sak gorenge wong lanang jaluk ngombe, sak gorenge wong lanang jaluk kopi, sak gorenge wong lanang jaluk wedang, sak gorenge wong lanang jaluk susu.